Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd, kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini akan kita awali dari bab yang ke-106. Qala rahimahullah, bab ma yaquluhu wa yaf'aluhu ma yaqul wa la yashba. Bab apa yang harus diucapkan dan apa yang harus dilakukan orang yang makan tapi tidak merasakan kenyang. Nah, dimakan kok gak kenyang-kenyang. Apa yang harus diucapkan, apa yang harus dilakukan supaya ketika makan bisa kenyang. Hadis yang ke-743. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Wahsi ibn Harbin radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Wahsi ibn Harb, semoga Allah Ta'ala meridainya, an ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah inna naqulu wala nasba, bahwa sesungguhnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka pernah bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kita makan tapi enggak merasakan kenyang. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allakum atau fa'ala'allakum taftarikun, barangkali kalian makannya sendiri-sendiri. Qalu na'am, para sahabat menjawab betul. Qala, beliau bersabda, fajtami'u wala tu'amikum, kalau begitu hendaklah kalian makan berjamaah. Wadkur ismallah, dan bacalah bismillah. Yubarak lakum fih, maka kalian akan diberi barokah. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Abi Dawud nomor 3764. Nah, dalam hadis ini sudah cukup jelas jawaban dari bab yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Orang yang makan tapi gak merasakan kenyang, maka hendaklah makannya berjamaah dan membaca bismillah, karena ini sebab turunnya barokah, dan barokah itu bisa berbentuk cepat kenyang ketika makan. Nah, tandanya tak barokah itu makannya banyak tapi tak kenyang-kenyang, ya. Nah, padahal dia kurus, sebetulnya makannya setengah piring aja sudah penuh, tapi gak kenyang, ya. Nah, makan lagi gak kenyang, makan lagi begitu, ya, gak kenyang-kenyang. kemungkinan makannya sendirian, enggak jamaah. Juga kemungkinan enggak baca bismillah ketika memulai makan. Barakofikum. Baik. Bab berikutnya yang ke-107. Babul amri bil akli min janibil qas'ah wan nahyi adil akli min wasatiha. Bab perintah untuk makan dari pinggir-pinggir nampan dan larangan makan langsung dari tengah nampan. Fihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa qul mimma yadik. Dalilnya ialah firman Allah SWT, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qul mimma yadik, dan makanlah yang di dekatmu. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim kama sabak, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Baik, jadi termasuk adab makan yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketika makan itu ngambilnya dari pinggirnya dulu, baru kemudian yang tengah. Nah, ini apabila makanannya bisa terpisah ya. Tapi kalau makanannya itu enggak terpisah berupa kuah begitu ya. Nah, ya enggak bisa, walaupun pinggir ya tengahnya kena ya. Tapi kalau nasi atau hubus roti atau yang semisalnya, enggak bisa, pinggir-pinggirnya dulu. Nah, mengapa demikian? Karena barokah itu ada di tengah-tengah makanan. Kalau kita makan dimulai dari yang pinggir-pinggir nampan, maka barokah itu akan selalu menyertai kita sepanjang kita makan. Tapi kalau langsung diambil dari tengahnya, barokahnya itu sudah langsung hilang dalam keadaan makanan belum habis. Ya, seperti itu maksudnya. Jangan salah menyimpulkan. Kalau sudah tahu barokahnya itu turun di tengah makanan, langsung ngambil yang tengah biar dapat barokahnya. Nah, bukan seperti itu yang dimaksud. Yang dimaksud ialah agar sepanjang kita makan makanan tadi selalu mendapat barokah, karena barokahnya masih ada di situ. Nah, yang diantara manfaatnya tadi itu bisa terasa kenyang, ya, walaupun yang dimakan tak banyak. Apalagi kalau peserta makannya banyak, makanan yang dihidangkan cuma sedikit, ya. Nah, maka ini perlu untuk diamalkan supaya makanan yang sedikit tadi itu barokah dan bisa mengenyangkan peserta makan yang banyak tadi. Barakallahu'alaikum. Baik. Hadis yang ke-744. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al barakatu tanzilu wasatat ta'am faqulu min hafataihi wa la taqulu min wasati. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barokah itu turun di tengah-tengah makanan, maka mulailah makan dari pinggir-pinggir makanan. dan janganlah kalian langsung makan dari tengah makanan itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Beliau berkata hadis ini hasan sahih. Hadis ini dihukumi sahih li ghairihi oleh Al-Albani rahimahullah dalam sahih Abu Dawud nomor 3772. Nah, baik. Jadi ini juga menguatkan bab yang disebutkan tadi, ya, adab makan mulai dari pinggir-pinggir piring atau nampan, tidak langsung mengambil tengahnya, karena tengah makanan itu barokah, sehingga diharapkan sepanjang kita makan tetap mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis berikutnya yang ke-745. Wa an Abdillah ibn Busran radhiyallahu anhu qala kana linnabi sallallahu alaihi wasallam qas'ah yuqalu laha al-gharra yahmiluha arba'atu rijalin. Dari Abdullah ibn Busr, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki nampan yang biasa dinamai dengan al-gharra. Jadi nampan merek al-gharra begitu ya, yang bisa dipakai untuk 4 porsi orang dewasa. Falamma adhau wa sajadu duha utiya bitilqal qas'ah yakni waqad surida fiha. Ketika mereka sudah sholat duha, nampan yang dimiliki oleh Nabi tadi dihidangkan dan sudah ada makanan sarid. Makanan sarid itu makanan berbahan roti ya, yang sudah dicampur dengan marak tambahi daging ya, itu sarid. Kubus kasih kuah marak campur potongan-potongan daging. Nah, ini termasuk makanan favorit dan memang enak ya. Nah, apalagi kalau kubusnya lembut, dagingnya empuk. Faltafu alaiha, maka para sahabat pun mereka menuju ke arah nampan itu. Falamma kathuru jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika yang datang tambah banyak, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau langsung duduk bersila. Faqal a'rabiyun ma hadhil jilsah, maka ada orang Arab Badui yang tanya, duduk Anda kok bersila? Faqala Rasulullah SAW, inna Allah ja'alani abdan kariman walam yaj'alni jabbaran anida. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan aku sebagai hamba yang mulia, tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong, laki congkak dan menentang. Tsumaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu min hawalaiha." Mulailah kalian makan dari pinggir-pinggirnya. Wada'u dirwataha. Dan jangan langsung atau tinggalkan atau tunda makan di bagian atasnya. Yubarqiha, supaya diberi barokah. Rawahu Abu Dawud bisnadin jayyid, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang baik. Dirwataha a'laha bikasidzal wa dhammiha. Dirwah itu artinya atas sesuatu. Dalnya boleh dikasrah. Dirwah boleh didhammah. Dirwah maknanya sama. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud nomor 3773. Baik. Dalam hadis ini ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, disunahkan untuk sholat duha. Sholat duha minimal 2 rakaat dilaksanakan ketika matahari sudah terbit dan agak tinggi, sampai sebelum zawal. Sholat duha disebut dengan sholatul awabin, sholatnya orang yang biasa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholatnya ahli taubat. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa makan berjamaah bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan ini adalah sunnah, ya. Naam. Yang ketiga, dalam hadis ini menunjukkan Nabi memiliki sikap tawadhu. Nah, beliau kadang duduk berlutut, ya, yakni duduk berlutut tadi. Nah, seperti tasyahud yang pertama, ya, kadang duduk bersila. Nah, jadi tergantung tempatnya, ya. Kalau ternyata sempit, beliau duduk berlutut, ya, yakni seperti tasawuf awal itu duduknya. Ini menunjukkan ketawaduan seseorang. Kemudian dalam hadis ini kita juga bisa mengambil faedah makan dimulai dari pinggir-pinggirnya, tidak langsung tengahnya, agar dapat barokah sepanjang makan, karena barokahnya itu turun di tengah makanan. Taib. Kalau langsung dimakan, langsung selesai barokahnya, padahal makannya belum selesai, ya. Nah, sehingga enggak bisa lama dapat barokahnya. Barakofiku. Kemudian dalam hadis ini tentu ada keistimewaan tentang makanan menu sarit. Seperti yang dijelaskan tadi, yang dimaksud menu sarit itu adalah hubus, ya. Kemudian dikasih marak dan irisan daging. Barakofikum. ini termasuk makanan yang bagus untuk kesehatan ya. Kubusnya lembut, maroknya segar, lahmnya, dagingnya empuk. Nah, kalau Malaysiaan begitu roti canai. Nah, kasih kuah dengan potongan kentang. Ya, namanya roti canai. Ya, nah. Barakallahu. Tapi itu apakah termasuk syarat? Masuk, ya, bisa masuk syarat, cuma tidak pakai daging, tapi pakai kentang. Nah, levelnya di bawahnya, Pak Di. Ya, nah, wallahu taala alabsuwal. Selanjutnya, bab yang ke 108. Di masih bab makan, ya. Naam. Ini juga termasuk persiapan untuk makan buka puasa Ramadan atau makan sahur ya, supaya ngerti adab makan ya. Ya kalau orang puasa, buka puasa biasanya lupa adab makan ya. Diingatkan dulu di sini barakallahu. Walaupun kita tiap hari makan, kita masih tetap butuh pengingat. Baik. Bab yang ke 108, babu karahatil karahiyatil akli mutaqian. Bab makruh makan sambil bertelekan. Nah, hadis nomor 746 an Abi Juhaifah Wahb bin Abdullah radhiyallahu anhu qol. Dari Abu Juhaifah Wahab ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la aqul mutaqian, aku tidak makan sambil bertelekan atau bersandar. Rawahu Bukhari. Hasan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Al-Khattabi rahimahullah, Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah menjelaskan makna mutaqian. Al-muttaqi hahuna wal jalis mu'tamidan ala wita'in tahtahu. Makna muttaqian di sini di antaranya ialah duduk dengan menduduki bantal di bawahnya. Jadi kalau makan lesehan ya, nah ada bantal ya. Tapi bantalnya biasanya dipakai gitu. Tahu ya, kalau lesehan itu ada bantal-bantal kotak-kotak yang disiapkan ya kan. Tapi kalau wa'arata annahu la ya'udu alal wita wal wasa'id kafiru mayyutul ikhsar minat ta'am. Maksudnya Nabi tidak duduk di atas bantal ketika makan seperti orang yang sudah siap-siap mau makan yang banyak ya, supaya kuat makan banyak, duduk di atas bantal. Balyakutu mustawfizan la mustawtian wa yakulu bulghatan. Hada kalamul khattabi. Tapi beliau duduk langsung di atas lantai. Ya, na'am. Ini adalah pendapat Al-Khattabi. Nah, jadi ini salah satu pendapat ulama tentang larangan makan sambil bersandar. Itu artinya makan lesehan tapi duduk di atas bantal. Ini yang makruh. Karena kalau kita duduk di atas bantal bisa berlama-lama, ya. Kuat lama-lama duduk kan, nah, karena memang pengen berlama-lama makannya, ya. Seperti itu. Maka makro. Wa asara ghairuhu ila anna al-muttaqi wal ma'il ala jambi. Yang lain, dan ini banyak yang dipilih oleh para peneliti, yang dimaksud makan sambil bersandar ialah condong di salah satu sisi tubuh. Wallahu a'lam. Jadi sambil rebahan ya, terus apa namanya bersandar di salah satu apa ini, sisi tubuh. Bisa gambarkan enggak? Coba kurang kakinya. Nah, sambil makan gini. Duduk di apa namanya? Kursi sambil tertelekan tadi ya, makanan, makan gaya sultan. Gaya bos ya. Makro ternyata ya. Nah, baik, ini yang kedua ini banyak dipilih oleh para ulama, para kafikum. Yang pertama tadi Al-Khattabi yang menjelaskan, tapi dua-duanya tidaklah dijauhi. Nah, para kafikum. Ada yang menjelaskan mengapa hal tersebut makruh. Kalau kita pakai pendapat Al-Khattabi, makan sambil duduk di atas bantal ketika lesehan ya, itu menyebabkan nyaman dan menyebabkan lama, berlama-lama, sehingga menyebabkan dia sepertinya serakah untuk makan itu. Padahal makan sebentar saja selesai ya, ini mesti sengaja berlama-lama. Jadi menghindari over ya dalam makanan, berlebihan dalam masalah apa ini, makan. Nah, semakin tidak kuat lama-lama duduk, semakin mempercepat makannya, ya kan? Nah, sehingga tidak banyak-banyak yang dimakan. Tapi kalau nyaman duduknya, semakin lama makannya, nyaman untuk menyantap banyak hidangan. Nah, ini menyebabkan berlebihan ketika makan ya, ini overdosis ya. Nah, kurang sehat. Nah, kalau kita mengikuti pendapat yang kedua, maka menurut penelitian, kalau makan sambil berterekan, yakni condong ke salah satu sisi tubuh ya, ini enggak bagus untuk pencernaan ya. Hanya tampil gaya-gayaan, gaya bos, gaya sultan ya. Nah, taib barakofikum. Makanlah Nabi sangat tidak suka gaya-gaya raja, gaya-gaya sultan, gaya-gaya bos. Makanya beliau mengatakan, saya cuma hamba yang mulia ya, makannya seperti makan budak itu ya, duduk biasa ya. Nah, beliau enggak suka gaya, enggak suka sombong ketika apapun, termasuk ketika makan. Baik, hadis yang ke-747, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan muqiyan ya'kulu tamrah, rawahu Muslim. Dari Anas semoga Allah taala meridainya, beliau berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk ik'a, muqiyan itu, sambil makan kurma. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Al-muqi walladhi yusiku al-yataihi bil-ardi walsibu sakoihi. Duduk ik'a itu adalah menempelkan bokongnya di tanah dan menegakkan kedua apa ini, betisnya seperti itu. Duduk ik'a namanya, sambil makan apa ini, kurma. Itu duduk-duduk gaya-gaya budak ya. kaya-kaya kuli, kaya-kaya rakyat jelata, ya. Nah, ini menunjukkan ketawaduan Rasul SAW. Nah, oh ya, tukang-tukang, kalau apa kerja istirahat ya kan, makan snack ya kan. Coba duduknya gimana? Gitu-gitu. Ya, nah, di tanah gitu. Ya, pokoknya ditaruh di atas tanah, kemudian betisnya diangkat, ya, ditegakkan sambil makan. Gitu, ya. Nah, dia itu menunjukkan ketawaduan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang semacam ini, maka enggak apa-apa, ya. Nah, bab yang ke-109, bab istihbabil akli bi thalathi asabi, bab sunnah makan dengan tiga jari, wastihbabil akli asabi, dan sunnah menjilat jari jemari setelah makan. Wakarahati masriha qabla laqiha, dan makruh langsung diusap pakai tisu atau semisalnya sebelum dijilat. Wastihbabi laqil qas'ah, sunnah juga menjilat nampan. Wa ahdil luqma allati tasqutu minhu, dan mengambil makanan yang jatuh. Wa aqliha wa masriha ba'da laqi bis sa'id wal qadam wa ghairiha. Nah, dan disunahkan untuk memakan yang jatuh tadi ya, setelah di apa ini usap ya. Nah, atau di usap pakai apa namanya ini pergelangan. Nah, atau kaki atau yang lain. Barakallahu fikum. Jadi ini banyak adab-adab yang mungkin, mohon maaf ya, kalau untuk kalangan sultan, bos-bos biasanya enggak pernah diamalkan ini ya. Nah, kita jangan niru. Kita harus tawadhu ya. Makan pakai tiga jari itu sunnah, enggak wajib. Kalau bisa makan pakai tiga jari, karena yang dimakan enggak berkuah ya, itu afdol. Apakah boleh pakai sendok? Boleh. Tidak ada larangan. Mau pakai sendok? Boleh. Kalau pakai jari ya disunahkan apa ini? Tiga jari. Barakallahu fikum. Kemudian kalau menjilat jari jemari setelah makan, wah ini tambah. Jarang yang mengamalkan ya. Nah, apalagi sultan-sultan ini ya. Nah, sudah makanya pakai sendok ya. Nah, jangan sampai jarinya kotor ya. Nah, baik, apalagi jilati sisa makanan di piring atau nampan, enggak. Baik, malah meninggalkan separuh makanan. Ya, kalau dihabiskan itu kayaknya terkesan sahkah begitu ya, padahal harus habis betulnya. Minum gak pernah habis, makan itu gak pernah habis. Ternyata bukan karena kenyang, karena itu adalah adat. Kalau sampai habis pis, apalagi dijilati dirinya, wah ini kayak kelaparan, nah, memalukan. Ini kayaknya orang ini gak pernah makan enak ya. Begitu makan enak sampai dihabisin dijilat dirinya, bengong semua. Mereka kasih makan mesti ada sisa, mesti itu ya. Itu karena memang gengsi untuk menghabiskannya, bukan karena sudah kenyang ya. Nah, itu yang harus ditinggalkan. Apalagi makanannya jatuh, entah tahunya atau tempenya atau ayamnya, ya sudah jatuh, padahal jatuh di lantai yang granit keramik ya. Nah, kita disunahkan ngambil yang kotor dibersihkan, dimakan, ya. Kalau kalangan sultan, yo gengsi, ya. Nah, jatuh tanpa ditendang, ya. Nah, disingkirkan gitu, ya. Nah, begitulah perbedaan ajar Nabi kita yang mulia dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyia-nyiakannya begitu saja dengan mereka-mereka yang sok gaya, sok gengsi, tapi sebetulnya mereka ini tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, padahal banyak saudara-saudara kita yang kelaparan, ya. Nah, kayak ini separuh piring, separuh nampan, mesti ada sisa dibuang, ya. Sengaja, bukan karena kekenyangan, kita enggak, karena gengsi untuk menghabiskan apa ini, makanan itu, ya. Baik, hadis angka 748. Qala rahimahullah wa ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala hadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yalqaha aw yulqaha. Muttafaqun alaih. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian makan makanan, maka jangan langsung mengusap jari-jemarinya dengan tisu atau sabet sampai dia menjilat jari-jemari yang ada sisa makanan itu, atau minta dijilatin sama temannya. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Taib. Kalau menjilat sendiri sudah banyak yang tidak mengamalkan. Nah ini, kalau orang yang minta tolong temannya untuk jilatin, apa lagi? Nah, tapi jelas dari para ulama untuk mengamalkannya kedua, auyul iqoha. Dijilatin sama orang lain di sini adalah ladahi mawaddah wa thiqah, yaitu orang yang sangat dekat dalam kecintaan dan hubungan. Di sini kal walad, ya, seperti anaknya sendiri atau istrinya, ya. Istrinya, anaknya sendiri, ya. Nah, paham ya? Kalau dia enggak mau jidati sendiri, jidati yang lain. Nah, supaya yang lainnya enggak terpaksa jilat, jidati sendiri, ya. Nah, barakallahu'alaikum. Itu kalau anaknya mau atau istrinya mau, ya. Nah, kalau enggak mau ya jangan dipaksa, jidati sendiri, ya. Nah, barakallahu'alaikum. Artinya kalau sudah dijilati sendiri, ya sudah selesai, sudah mengamalkan sunnah, jadi tidak dobel, karena ada au atau, berarti bukan wa, ya. Kalau wa berarti harus dua-duanya, dijilati dulu sendiri atau dijilatkan orang lain suruh jilatin gitu, ya. Nah, tapi kalau au berarti kalau dia gak bisa jilati sendiri, minta dijilatkan ke anaknya atau istrinya kalau mau. Nah, anaknya benar-benar sayang sama bapaknya, istrinya juga pergi sayang sama suaminya, insya Allah mau. Tapi kalau ya mereka gak biasa seperti itu, ya gak mau, ya. Nah, baik, ya paling dia minta dijilatin kucingnya, udah kucing piaraannya dijilatin kucingnya. Nah, ya, tapi hati-hati bisa menimbulkan penyakit, ya, karena banyak bakteri di lidahnya kucing itu, jadi harus hati-hati, ya. Nah, baik, barakallahu'alaikum. Hadis berikutnya yang ke-749. Wa an Ka'b ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi thalathi asabi faida faragha laiqaha. Rawah Muslim. Aku melihat Rasulullah SAW makan dengan tiga jari. Itu tidak wajib, tapi sunnah. Kalau selesai, beliau menjilati jari jemarinya tadi. Rawah Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para ulama menyatakan tiga jari yang dimaksud al-wusta, jari tengah, wal-masbahah, masbaha, jari telunjuk, ya, jari telunjuk, wal ibham, dan ibu jari. Ini ya. Nah. Taib. Wa huwal ghalib min fi'li sallallahu alaihi wasallam. Ini yang biasa dilakukan oleh Nabi. Ya. Nah. Taib. Kalau ngambil kurma, tapi itu sunnah, enggak wajib. Artinya kalau makan pakai sendok ya enggak apa-apa. Atau pakai jari yang lain yang bisa, atau mungkin diginikan dulu baru diambil tiga, enggak masalah ya. Nah, barakofikum. Taib. Ini di antara adab-adab makan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan masih banyak riwayat-riwayat yang lain tentang masalah ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Yassarul umur. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.